Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Masih di bab bayani syai'in min anwa'i sihir. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, walinasai min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man aqada uqdatan, barang siapa yang mengikat suatu ikatan, thumma nafasa fiha, kemudian dia meniupkan pada ikatan tersebut, dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang melakukan sihir, membuat suatu buhul atau ikatan-ikatan kemudian ditiupkan padanya tiupan. Faqad sahara, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak, dan barang siapa yang melakukan sihir maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang bergantung pada sesuatu maka wukila ilaih, maka dia akan bersandar, bertawakal pada perkara tersebut. Limadza yakunu sahiru musyrikan, kenapa seorang penyihir dikatakan berbuat syirik? Li'annahu ya'tamidu fi sihrihi 'alal arwah asyaitoniyah al-khabithah. Karena orang yang melakukan sihir, dia di dalam sihirnya akan bersandar, beriktimad kepada roh-roh syaitoniyah al-khabithah. Sebagaimana telah disebutkan, orang yang melakukan sihir, yang sihirnya tersebut dikategorikan kesyirikan, mesti dia istihdamu syaitan, minta bantuan syaitan. Wa ista'inu biha, dia akan minta pertolongan kepada ruh-ruh syaitaniyah tersebut. Falidzalika yakunu musyrikan, maka karena sebab itu orang yang melakukan sihir dia melakukan kesyirikan. Li'annahu lam yatimmu lahu dzalika illa bima dzukira, karena tidak mungkin bisa terwujud sihirnya kecuali dia melakukan apa-apa yang tadi disebutkan. Qauluhu an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian juga ucapan mu'alif rahimahullah ta'ala an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal adhu hiya an-namimah ala qalatu bainan nas, rawahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan pada kalian mal adhu, apa itu al adhu? Al adhu hiya an-namimah, al adhu adalah an-namimah, mengadu domba. Al-qalah bainan nas, menyebarkan keburukan, kejelekan di antara manusia, dalam rangka merusak mereka. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Sumiyat namimah, an-namimatu adhan minal adhi, dinamakan namimah adhan, wa huwa al-buhtan wal kadzib. Mana al-adhu? Al-buhtan wal-kadzib, kedustaan. Walikauniha yatarattabu alaiha ifsadul qulub ifsadan aziman, karena sebab perbuatan tersebut kedustaan yang dia sebarkan antar satu pihak dengan pihak yang lain akan menyebabkan atau memunculkan ifsadul qulub, kerusakan pada hati, ya. Ifsadan aziman, kerusakan yang besar. Manusia tentu akan sangat mudah terprovokasi, ya, ketika diadu domba, sampaikan hal-hal dusta terhadap dirinya, ya, kamu kata si fulan begini, begini, begini, begini, begini, ya. Demikian juga pihak yang lain, ya. Ini memiliki daya rusak yang sangat besar. Wahia tufsidul qulub kaifsadis sihir au asad. Maka namimah ini bisa merusak hati, ya, seperti merusaknya sihir atau bahkan lebih, ya. Orang yang terkena sihir, yang diantara jenis sihirnya bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai sebelumnya, bahkan suami istri ya, bisa berjauhan, bisa saling membenci. Demikian juga namimah, ya, karena sebab adu domba, dua orang yang bersaudara yang tadinya saling mencintai akhirnya rusak hubungan mereka karena sebab rusaknya hati mereka. Wa namimatu hiya naqlul kalam ala jihatil ifsad. Namimah adalah menukilkan suatu ucapan dalam rangka merusak. Kita sering menggunakan istilah adu domba. Faman naqala kalaman min rajulin ila akhar biqasdil ifsad fahuwa dahilun fi hadzal hadis. Barang siapa menukilkan suatu ucapan kepada yang lainnya dengan tujuan merusak hubungan keduanya, maka dia termasuk dalam hadis ini, wal'iyadzu billah. Wa yatarattabu alaihi ma yatarattabu ala sihri minal adza wa qita'il mawaddah, ya, yang menyebabkan atasnya, ya, memunculkan atasnya apa yang dimunculkan oleh sihir, ya, berupa gangguan, terputusnya tali kasih sayang. Wa mil'il qulub bidhaghinah wal ihan, dipenuhinya hati dengan dendam dan rasa sakit, ya. Hatta yakadu ar-rajulu yatafajjaru min al-ghid al-akhihi, ya. Sampai orang yang sakit hati tersebut, ya. Namimah itu seindah dahsyatnya biasanya karena dua orang yang awalnya tidak memiliki masalah, ya, bahkan saling mencintai, ketika kemudian dihembuskan adu domba, namimah, akan terasa sakitnya. Tadinya orang yang dia percayai, misalkan temannya, teman dekat, tiba-tiba ada perkataan sengaja dimunculkan, ya, ucapan tersebut, baik itu berupa kedustaan, bahwasanya teman kamu mengatakan begini-begini terhadap kamu, sakit hatinya luar biasa, ya, seperti seakan-akan dikhianati, hampir-hampir meledak, ya, amarah terhadap saudara yang tersebut. Wa hadza ifsadun azimun yatarattabu alaihi minal mafsadah ma yatarattabu ala sihri au asyaddu. Kerusakan akibat namimah ini, ya, ini sama kerusakannya, ya, mafsadahnya sebagaimana muncul dari sihir atau bahkan lebih. Kemudian walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihran. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihran, sungguhnya dalam bayan, dalam ucapan, ya, dalam suatu penjelasan, benar-benar di sana ada sihir, ya. Sihir yang bisa memukau seseorang hanya karena ucapan, ya, memiliki asar seperti orang yang terkena sihir, terpukau. Nah, al-bayan huwa as-sihru al-halal. Kata beliau Syekh Ahmad bin Yahya, al-bayan ya, ucapan ya. Ini bukan sekedar ucapan, tapi ucapan yang bisa memukau orang yang mendengarnya. As-sihrul halal adalah sihir yang halal. Wadzalika ana shakhsa idza kana indahu lasnun wa fasahatun wa quwwatun fit tanmiqil kalam wa tadzinih fa innahu yu'assiru fil qulubi bil iqna. Karena seorang ya, jika memiliki lisan yang fasih di dalam berbicara, kuat dalam berretorika, luar biasa kalau berbicara, dia bisa memukau orang. Ucapan yang keluar dari mulut dia begitu indah, memukau. Ini akan sangat berpengaruh kepada hati seseorang. Baliqna, bahkan merasa puas orang tersebut dengan ucapan tersebut, percaya ya. Seperti itu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antara ulama yang memiliki kekuatan ya, di dalam menyampaikan suatu kalam, ketika beliau diminta oleh penguasanya saat itu, beliau dipenjara, diminta untuk apa, memberikan tasjid semangat kepada rakyatnya untuk berperang melawan pasukan Tatar ya. Beliau menyampaikan ya, ayat-ayat dan hadis-hadis, sampai orang yang mendengar itu berjingkat-jingkat kakinya, saking semangatnya untuk berjihad, untuk menyampaikan keutamaan jihad oleh beliau yang beliau ahli dalam masalah ini ya. Sampai kaum muslimin yang mendengarnya disebutkan berloncat-loncat kecil saking semangatnya sekarang itu. Ini bisa memukau orang yang mendengarnya. Wa kana sababu hadzal hadis, dan disebutkan sebab hadis ini, inna minal bayani la sihran. Ana rajulan zamma rajulan min Tamim. Ada seorang laki-laki yang dia mencela seorang laki-laki dari Bani Tamim. Summa madahahu, tetapi kemudian memujinya. Ya. Awalnya dia mencela, kemudian memujinya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, kan hal tersebut, faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan, ghadibtu faqultu aqbahu ma alimtu wa raditu faqultu asanu ma wajadtu. Saya marah ya, maka saya mengatakan suatu ucapan yang paling jelek yang aku ketahui ya, dan aku ridho sehingga aku pun mengucapkan suatu ucapan yang paling baik ya, dari ucapan yang aku dapati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya pada bayan, pada ucapan itu benar-benar ada sihir ya. Fal bayanu sumya sihran li'anna fihi quwwatan 'ala tahwilil qulub. Bayan ya, dikatakan sihir ya. Kenapa? Karena dalam ucapan tersebut ya, ada kekuatan yang bisa menggerakkan hati ya. Makanya biasa apa namanya, para sales-sales itu dilatih ya, untuk menawarkan barangnya. Kalau kita suruh jadi sales, nawarkan kitab, Pak, kitab ini harga segini, atau nawarkan barang, gelas, mungkin langsung ditolak ya. Tapi orang-orang yang terlatih ya, kita sudah sejak awal udah nggak punya uang gitu, sudah nggak minat, nggak perlu. Tapi berapa banyak bisa terkena gitu, ujung-ujungnya beli, bahkan ngutang, ya, karena dia bisa mampu, ya, dengan kekuatan bicara dia, ya, itu bisa merubah keadaan hati dia. Sebutkan sahabat yang seperti ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau datang seorang wanita untuk melamar, sudah ditolak. Al-Mughirah bin Syu'bah ini ditolak, enggak diterima untuk melamar. Tetapi dengan kekuatan bicara beliau akhirnya diterima. Ya. Ini karena fihi quwwatan 'ala tahwil qulub wa idkhalil iqna. Memiliki kekuatan untuk mengubah hati, ya. Masukin rasa puas padanya. Wa huwa sihrun mubahun insyaallah. Sihir yang seperti ini, ya. Ada mungkin secara bahasa saja, ya. Ada sihir yang mubah insyaallah. Walakin ahyanan yakunu fihi zulmun, hanya saja, ya. Terkadang pada kekuatan bicara seseorang itu ada kezoliman. Hayna mayakunu al-mubtil aksar fasohatan minal muhik. Ketika orang yang batil, orang yang salah, tetapi dia pandai berbicara, lebih fasih daripada orang yang benar. Orang ini ada dua pihak berselisih. Yang satu luar biasa pandai bicaranya, diputar-putar sana sini, ya. Padahal jelas dia salah. Sedangkan yang satunya benar, cuma enggak pandai bicara, ya. Wa yuzawwiqu batilahu bi fasahatihi wa lisanihi hatta yakuna huwa naji' 'indal hakim wa amsalihi, ya. Dia memperindah ucapannya, ya, dengan fasahahnya sampai dia dianggap yang benar di sisi hakim dan semisalnya. Waqad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila zalika biqaulihi innama ana basyarun wa innakum tahtasibuna ilayya wa la'ala ba'dukum ay yakuna alhan bihujjatihi min ba'din fa aqdi 'ala an-nahwi ma asma faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta allahu qit'atan minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku ini adalah manusia, hanyalah manusia. Sungguhnya kalian berselisih kepadaku, datang, ya, karena berselisih untuk dimintakan keadilan atau diputuskan suatu keputusan. Dan bisa jadi sebagian dari kalian itu lebih pandai menyampaikan hujahnya dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Maka aku pun memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar, ya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya, ya, dengan hak saudaranya, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang beliau dengar, ya. Tetapi ternyata keputusan tersebut, ya, sebenarnya adalah keputusan yang keliru, ya. Fala ya'khudhu, maka jangan ambil, ya, keputusan tersebut. Fa inna aqta'u lahu qit'atan minan nar, sungguhnya aku sedang memberikan pada dia potongan neraka. Nah, seperti itu. Diambil dari hadis ini juga, orang yang fasih menyampaikan hujahnya belum tentu orang yang benar, ya. Belum tentu orang yang di atas hak. Baik, kita masuk bab selanjutnya. Bab majaa fil kuhan wa nahwihim, bab penjelasan tentang kuhan, para dukun dan semisalnya. Rawa muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqah lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sebagian istri-istri Nabi radhiyallahu anhun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man ata arrofan, arrofan, barang siapa yang mendatangi arrof, ya, peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang suatu perkara, fasoddaqahu, kemudian dia membenarkan ucapan peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak akan diterima salat dia selama 40 hari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Oh yang enam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Walil Arba'ati wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam yang empat, Ashabus Sunan, ya, dan juga Al Hakim. Wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah. Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, ya. Dari Abu Hurairah, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf, ya, peramal atau dukun, dan membenarkan apa yang dia ucapkan, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang semisalnya, hanya saja mauquf, ya. Hanya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wan Imran bin Husain marfu'an. Dari Husain, dari Imran bin Husain marfu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutayyira lah au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lah. Bukan dari golongan kami man tatayyara, orang yang bertatayur, ya, menganggap sial atau menganggap bernasib baik karena sebab suatu burung, ya, atau yang semisalnya. Au tutayyira lahu, atau orang yang minta ditatoyur, ya. Au takahana au tukuhina lahu, dan juga bukan termasuk dari kami orang yang melakukan perdukunan, ya, praktek perdukunan, autukuhina lahu, atau meminta atau bertanya kepada dukun, au saharo au suhira lahu, au suhira lahu, dan juga bukan dari golongan kami orang yang melakukan sihir atau dia minta disihirkan, bukan minta disihir, ya, artinya minta kepada seorang untuk menyihir, ya, atau melakukan sihir. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi kahin dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Al-Bazzar bi isnadin jayyid. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, disahihkan oleh Al-Albani rahimahutaala. Wa rawahu At-Tabarani fil Awsat bi isnadin hasanin min hadis Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Sedangkan diriwayatkan At-Tabarani dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas tanpa lafad waman ata, ya, tanpa lafad waman ata kahinan, jadi cuma lafadnya laisa minna man tatayyara, tanpa lafad waman ata kahinan. Qala Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Al-Baghawi, Al-Arraf, makna Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yustadallu biha al-masruq wa makanid dhalah wa nahwi dzalika. Al-arraf adalah orang yang mengaku, ya, mengetahui suatu perkara-perkara, ya, bimuqaddimat, dengan menunjukkan tanda-tanda, ya, yang bisa menentukan atau menunjukkan dengan, ya, tanda-tanda tersebut, ya, al-masruq, suatu yang dicuri, dan tempat yang berada di mana barang hilang, suatu barang hilang berada, atau yang semisalnya. Ini man arraf menurut Al-Baghawi. Waqilah huwal kahin, ada yang mengatakan al-arraf huwa kahin, ya. Arraf ya dukun, ya. Wal kahin huwa ladhi yukhbiru anil mughayyibat fil mustaqbal. Kahin, dukun adalah orang yang mengabarkan perkara-perkara yang ghaib, ya, pada perkara yang akan datang. Wa qila alladhi yukhbiru amma fi dhamir, ada yang mengatakan, ya, kahin adalah orang yang bisa memberitahu, mengabarkan amma fi dhamir, apa-apa yang ada dalam hati. Ya. Wa qala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim warummal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhi turuq. Al-Arraf adalah nama untuk kahin, untuk dukun, wal-munajim, ahli nujum, waromal, peramal, ya, wanahwihim, dan yang semisal mereka, dari orang-orang yang berbicara, ya, fi ma'rifatil umur, mengetahui, ya, perkara-perkara dengan metode-metode tadi, ya, yang kemarin disebutkan dengan iafah, dengan turuk, ya, dan sebagainya. Wa qala Ibnu Abbasin fi qaumin yaktubuna abajadi, berkata Ibnu Abbas pada suatu kaum yang yaktubun abajad, yang mereka menulis abjad, ya, biasanya disebutkan abjad di sini, contoh angka 1 diibarokan dengan alif, angka 2 dengan ba, angka 3 dengan apa, jim, ya, angka 10 itu dengan kaf kalau enggak salah. Dengan ya. Kaf, ya. Dan seterusnya. Sampai sekian ratus. Ya. Wa yanzuruna fin nujum. Kemudian dia melihat bintang. Kata Ibnu Abbas, "Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq." Aku tidak melihat, ya, orang yang melakukan hal tersebut, dia memiliki keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya, ini orang yang kalau mungkin kita melihat raja-raja ba itu yang ini disebut abjadin itu, abjadin. Ada mananya? Bahkan sebenarnya dipakai oleh para ulama juga. Para ulama kalau menulis misalkan tahun 756 Hijriah misalkan, sebagiannya menuliskan dengan huruf, ya. Cuma kita enggak hafal gitu loh, 7 itu apa gitu misalkan. Misalkan kho dal lam misalkan, seperti itu. Ini. Kalau yang seperti itu tidak masalah, tetapi yang dimaksud yang dilarang di sini adalah orang yang menuliskan abjad-abjad tersebut, kemudian mengaitkannya dengan perbintangan, kemudian mengaitkan dengan akan terjadinya suatu keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah syarahnya dari bab Majah fil Quran wa Nahwi min akan di kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.